Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakungreja rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan membaca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julaid. Kita masih di bab tentang salaf dan zuhudnya terhadap dunia. Wa Nabi Ismail At-Tirmidzi qal hadatsana Sulaiman ibn Ayyub ibn Isa ibn Musa qal hadatsani Abi an jaddi an Musa an Talhah an abihi annahu atahu dari Abu Talhah, salah seorang sahabat Nabi, anahu atahu malun, bahasanya Abu Talhah itu mendapatkan harta min hadrul maut, dari hadrul maut. Jumlah harta yang dia dapatkan adalah 700 ribu dirham. Fabata laylatahu, maka dia melewati malam tersebut, yatalamlam, maknanya yataqallab, bolak-balik, wa mutawajjian min maradin aw husnin, badannya bolak-balik tiduran namun tidak bisa tidur, namun badannya bolak-balik sambil mengerang kesakitan karena kesakitan atau karena sedih. Maka semalaman dia tidak bisa tidur. Orang Jawa bilang cuma gelibak-gelibak, tidak bisa tidur. Faqalat lahu zaujatuhu, maka istrinya berkata kepada dan bertanya kepada suaminya, malaka, ada apa? Kenapa tidak bisa tidur? Kenapa cuma miring kanan dan miring kiri, balik lagi miring kanan, balik lagi miring kiri? Qal, sang suami mengatakan, tafakartu mundu lailah, sejak semalaman aku berfikir. Fakultu ma dhannu rajulin bi rabbihi yabitu hadzal malu fi baitihi, yaitu aku katakan dalam hatiku, apa prasangka tentang seorang yang prasangka seorang dengan Rabbnya yang dia melewati waktu malam padahal harta sedemikian banyak ada di rumahnya. Qalat, maka sang istri mengatakan, aina anta an ba'di akhilaika, bingung untuk tentang ini hartanya mau diapakan. Maka istrinya kemudian ngasih usulan, fa aina anta, maka di manakah engkau, an ba'di akhilaika, dengan sebagian kawan-kawanmu. Fa idza asbahta, maka jika pagi telah tiba, fada'u bijifanin, maka mintalah sejumlah nampan, waqisain dan piring, faqasimhu, lalu bagikanlah. Maka istrinya kemudian memberikan saran kepada suaminya yang bingung dengan duit yang demikian banyak untuk apa. Maka istrinya kemudian memberikan saran untuk kemudian bagi-bagi makan dengan teman-temannya, itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala laha, maka suaminya berterima kasih kepada usulan istrinya dengan mengatakan, rahimakillahu, semoga Allah merahmatimu. Artinya terima kasih. Ini makna yang terkandung di balik doa tersebut adalah terima kasih. Kemudian ada apresiasi dan pujian atas usulan yang bagus. Innaki muwafaqatun binti muwafaq, sungguh engkau adalah wanita yang mendapatkan taufik, anak dari seorang laki-laki yang mendapatkan taufik. Dia adalah Ummul Kulthum binti Siddiq, putranya anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq. Falamma asbaha, matat makatat kala pagi tiba, da'a bijifanin, Ya, maka ketika pagi telah tiba, dia minta untuk ditatangkan sebuah berbagai macam nampan. Faqassamaha, lalu dia bagikan di antara Muhajirin dan Ansar. Fa ba'asa ila Aliin minha bijufnatin. Ya, maka dia kirimkan kepada Ali dari berbagai macam nampan-nampan tersebut, satu nampan dia kirimkan. Faqalat lahu zaujatuhu, kemudian istrinya berkata kepada sang suami, Aba Muhammadin, wahai Abu Muhammad, amakana lana fi hadal mal min nasibin, apakah kita tidak dijatahi, apakah istrimu tidak dijatahi, semuanya dibagikan dan diberikan pada orang lain. Qal fa aina kunti mundul yaum fa sya'nuki bima baqiya, maka di manakah engkau sejak seharian? Kenapa tidak ngomong sejak tadi? Kenapa tidak ngomong sejak tadi? Fa sya'nuki bima baqiya, maka jatahmu adalah apa yang tersisa. Qalat, sang istri mengatakan, fakanat suratan fihanahu alfi dirhamin. Maka yang tersisa adalah satu kantong uang, fiha isinya nahu alfi dirhamin, kurang lebih ada 1000 dirham. Maka dari uang 700 ribu dirham, semuanya dibagikan, semuanya diinfakkan, dan itu atas usul dan saran istrinya. Itu atas usul dan saran istrinya, dan yang tersisa untuk keluarga dan untuk istri tinggal 1000 dirham saja dari 700 ribu. Maka 699 ribu dirham itu diinfakkan. 699 ribu dirham diinfakkan, sisanya untuk keluarga, untuk istri cuma 1000 dirham saja. Dan 1 dirham tentu ada, sebentar. Dirham. Ya, dirham syar'i, dirham yang dipakai di masa Islam, itu adalah satu berat yang senilai sama dengan kurang lebih 48 bulir gandum syair. Yang kurang lebih sama dengan 4,2 gram perak. Ini, 1 dirham itu 4,2 gram perak. Itu 1 dirham syar'i, dirham di masa Islam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu 4,2 gram perak, itu 1 dirham. Nah, sahabat Abu Thalhah ini dapat duit 700 ribu dirham. Ini berapa kilo perak itu? Ya. Yang pintar cepat ngitung berapa? 4,2 gram kali 700 ribu. Berapa? Berapa? 280 kilogram perak. Dan semuanya dibagikan, semuanya diinfakkan, tidak kemudian sayang. Dan yang unik adalah yang usul infak itu sang istri. Itu yang menarik. Ya, istrinya kemudian tidak, kemudian usulullah ini berarti bisa renovasi rumah, bisa kemudian ganti perkakas, kan ini bisa ganti baju semua dan seterusnya. Namun yang luar biasa adalah sang istri yang juga adalah seorang wanita yang zahidah, yang tidak silau dengan dunia, sehingga duit yang demikian banyak usul pada suaminya diinfakkan saja. Infakkan saja, bagi-bagikan ke teman-temanmu, para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, dia tidak kemudian usul ya separuh untuk di rumah, kemudian sisanya silahkan dibagi-bagikan. Enggak. Usul pada awalnya bagikan semua. Baru kemudian dia ngomong belakangan, lah untuk saya mana, ya? Ya, untuk saya mana? Maka ini tentu wanita yang langka, yang tidak silau dengan dunia. Ini, tentu umumnya perempuan ketika suaminya punya duit segini dan dia bingung untuk apa, ya tinggal ngajukan daftar shopping. Nah, ya, maka berarti besok kita belanja ini. Kalau untuk menghabiskan gampang, mas, nggak perlu repot-repot mikir. Susah itu kan kalau cari, kalau cuma ngentek ke menghabiskan kan gampang. Sini tak habiskan, kan? Namun ini wanita luar biasa. Usulan pada suaminya adalah infakkanlah hartamu, infakkanlah hartamu. Maka ini tentu satu pasangan yang luar biasa. Suaminya bingung ini duit banyak untuk apa, dan istrinya mengetahui bahasanya suaminya bingung, tanya ada apa. Kemudian setelah ini duit demikian banyak diapain, dan dia ngasih saran yang luar biasa, saran yang menunjukkan zuhudnya wanita ini. Kemudian dari Thawri, dari Abu Qais, dari Zuhail ibn Shurahbil, dari Abdullah ibn Mas'ud, qala, beliau mengatakan, man aradal akhirata adara bidunya, maka siapa yang totalitas menginginkan akhirat, maka dia rusak dunianya. Maka dunianya umumnya pas-pasan. Wa man arada dunya, namun siapa yang ingin sejahtera di dunia dengan menghalalkan segala cara, adara bil akhirati, tentu dia merusak akhiratnya. Tentu dia akan merusak akhiratnya. Ya qaumi fa'adiru bil fani lil baqi, maka wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, maka jika kalian terpaksa harus memilih salah satu rusak, maka rusaklah yang fana demi yang bakok, demi yang langgeng. Maka jika kita bawa ini ke dunia nyata, maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, maka siapa yang orientasi akhirat, ya, maka karena dia orientasinya akhirat, maka dia hati-hati dengan harta. Tidak semua harta dia ambil, dia selektif. Nih, dan orang yang selektif seperti ini di dunia kerja dibenci sama temannya. Nih, dibenci sama temannya, dibenci sama atasannya. Nah, dan kemudian dia dipastikan tidak naik-naik jabatannya, tidak dapat promosi, tidak kemudian, dan seterusnya. Dia harus kemudian rela kemudian dengan kondisi yang pas-pasan. Itu realita di dunia kerja menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Biasanya siapa yang orientasinya akhirat, dia tidak akan sekaya teman-temannya yang berbeda orientasi, karena dia selektif dalam masalah harta. Maka seringnya kemudian dia biasa saja. Yang lain teman-temannya boleh jadi nerima uang-uang siluman, uang-uang yang tidak jelas, dia tidak mau. Maka boleh jadi temannya sudah motornya, mobilnya sudah wah, dia sendiri orang yang semacam ini, masih kemudian naik motor butut lagi. Kenapa? Rumahnya sudah kemudian punya ini dan itu, rumahnya sudah megah mewah, tidak karuan, dia cuma rumah biasa dan sederhana. Maka dunia kerja menunjukkan betulnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Dia ini ya, tidak disenangi, kemudian apalagi jika dia pengusaha, tidak disenangi temannya, tidak disenangi pengusaha, kenapa tidak bisa disogok, ya, temannya benci, temannya tidak suka, atasannya juga kemudian ini jadi pengganggu dalam tujuan mereka untuk menumpuk-numpuk harta, ya. Dan banyak orang yang tidak suka dengannya. Maka orientasinya akhirat atau lebih dunia. Maka umumnya kemudian dunianya pas-pasan. Umumnya dunianya pas-pasan. Dan siapa yang orientasinya dunia, orientasi hidupnya dunia, pokoknya duitnya banyak, kalau saya duitnya banyak saya akan bahagia, maka bisa dipastikan dia rusak akhiratnya. Dia akan rusak akhiratnya, dia terjang segala macam larangan demi mewujudkan orientasinya. Dan orang yang berakal sehat tentu akan seandainya harus milih salah satu pas-pasan, salah satu rusak, maka rusak dunia yang fana. Pas-pasan di dunia namun selamat di akhirat. Itu orang yang cerdas, orang yang al-aqil, orang yang berakal. Meskipun boleh jadi orang-orang semacam ini akan diejek teman-temannya, digoblok-goblokan. Oh, duit setumpuk gini kok kamu enggak mau? Duit ini, duit banyak, untung besar, kenapa kamu enggak mau? Goblok sekali kamu. Non, dia adalah akil. Dia adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang betul-betul menggunakan akal sehatnya, karena dia tahu mana yang fana dan mana yang baqa. Mana yang rusak, mana yang akan hancur, dan mana yang kekal dan abadi. Kemudian dari Abdurrahman ibn Yazid ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ibn Mas'ud berkata kepada para tabi'in, kalian itu lebih lama sholatnya. Kalau sholat berdiri, berdiri kalian lebih lama dibandingkan berdiri sholatnya para sahabat. Wa aksaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian itu lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan dengan para sahabat. Kalian dalam beribadah luar biasa. Ini orang Jawa bilang kalian itu betul-betul pol-polan dalam beribadah, betul-betul bersungguh-sungguh dan maksimal dalam beribadah dibandingkan para sahabat. Namun hum kanu afdhala minkum, dan mereka para sahabat itu lebih mulia daripada kalian. Maka ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa para sahabat lebih mulia dibandingkan dengan para tabi'in yang ibadahnya lebih jor-joran? Qal innahum kanu azhad fid dunya wa akhaf fil akhirah minkum. Maka sahabat lebih utama karena amal hatinya. Mereka lebih utama karena amal hati mereka yang lebih hebat daripada amal lahiriah mereka. Karena mereka adalah orang yang lebih zuhud dengan dunia, lebih tidak silau dengan dunia. Wa arghab fil akhirah minkum, dan lebih semangat untuk mengejar akhirat dibandingkan kalian. Itu keadaan hatinya. Karena boleh jadi orang itu rajin beribadah, itu belum tentu semangat dengan akhirat. Belum tentu semangat dengan akhirat. Meskipun rajin beribadah, karena ini semangat dengan, karena ini adalah berkenaan dengan keadaan hati. Ya, maka tentu para sahabat yang nampak secara lahiriah ibadahnya adalah pas-pasan jika dibandingkan dengan para tabi'in atau banyak tabi'in, maka mereka tentu para sahabat lebih mulia daripada tabi'in. Meskipun demikian, karena dua faktor. Pertama adalah suhbatun nabi, mereka punya fadilah, punya keutamaan, yaitu suhbatun nabi, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa yang tidak ada siapapun yang bisa menyaingi mereka dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, karena amal hati mereka yang lebih berkualitas dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Kemudian dari Auza'i, dari Bilal ibn Sa'ad, sesungguhnya Abu Darda mengatakan, A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah min tafriqatil qalbi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai aku berada dalam keadaan tafriqatil qalbi, hatiku tercerai-berai. Ya Allah, lindunglah aku jangan sampai hatiku tercerai-berai. Qil, ada yang bertanya, "Wa ma tafriqatul qalbi?" Wahai Abu Darda, apa itu hati yang tercerai-berai? Ya qal, Abu Darda mengatakan, "An yuja'ala li fi kulli wadin malun." Yaitu ditetapkan untukku, dijadikan untukku di setiap lembah aku punya harta. Harta berceceran di mana-mana, hartaku berceceran di mana-mana. Di setiap provinsi punya punya pabrik. Itu maka kata Abu Darda itu memecah belah hati. Hati tidak konsentrasi, mikir ini, mikir itu, mikir sana, mikir sana, mikir sana. Nih, terlalu banyak hartanya, terlalu banyak hartanya, hartanya di mana-mana. Itu malah susah. Dan itu satu keburukan menurut Abu Darda. Menurut Abu Darda itu satu keburukan. Ketika orang hartanya di mana-mana, kemudian semuanya dia pikirkan di sini, di sana, di sana, di sana. Akhirnya dia hidupnya tidak nyaman. Karena di mana-mana dia punya harta yang harus dipikirkan. Kelestariannya, keadaannya, dan seterusnya. Maka harta yang berada di mana-mana menurut Abu Darda adalah satu keburukan, satu kejelekan, karena itu menyebabkan hati tercerai-berai, terpecah-pecah, pikiran terpecah-pecah kemana-mana. Kemudian qala Abu Ubaidah ibn Ma'an an A'mash an Abil Bukhtari qala, Abu Bukhtari mengatakan, ja'a al-As'as ibn Qais wa Jarir ibn Abdillah fadakhala ala Salman fi khusin. Ada dua orang yaitu As'as ibn Qais dan Jarir ibn Abdillah menemui Salman sahabat Nabi fi khusin, secara khusus. Maka ini pertemuan yang artinya ya bukan pertemuan yang ramai-ramai, ada banyak orang. Fasallama wa hayyahu, maka keduanya mengucapkan salam kepada Salman dan ya, menyampaikan ucapan penghormatan kepada Salman. Summa qala, kemudian keduanya berkata kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi, anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salman mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fartaba, maka keduanya bimbang dan ragu-ragu. Qal, Salman kemudian mengatakan, innama sahibuhu man dakhala ma'ahul jannata. Kenapa Salman mengatakan, padahal dia sahabat Nabi. Ketika dikatakan, engkau sahabat Nabi, saya tidak tahu apakah aku jadi sahabat Nabi ataukah bukan. Karena dia definisikan sahabat Nabi dengan yang betul-betul menjadi sahabat Nabi adalah yang masuk surga bersamanya. Dan saya tidak tahu saya masuk surga ataukah tidak. Dan saya tidak tahu saya masuk surga ataukah tidak. Oleh karena itu saya tidak bisa memastikan apakah saya betul-betul jadi sahabat Nabi. Bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Maka kata Salman, sahabat Nabi yang sesungguhnya adalah yang jadi sahabat Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia iya, namun di akhirat saya tidak tahu. Maka saya tidak tahu, kata Salman. Qala, kemudian keduanya mengatakan, jina min ingdi Abi Darda. Kami baru saja sowan dan berjumpa dan bertemu dengan Abu Darda, sahabat Nabi. Salman kemudian bertanya, fa'aina hadiyatuhu. Maka apa hadiah yang engkau bawa dari Abu Darda? Keduanya mengatakan, mama'an hadiah, kami tidak bawa hadiah. Salman mengatakan, bertakwalah engkau berdua kepada Allah, tunaikan amanah. Tidak ada seorang pun yang sowan dan ketemu Abu Darda kecuali pulang bawa hadiah. Qal, la tarfa alayya hada in lana amwalan fa'ahtikum. Kemudian keduanya mengatakan la tarfa' alaina hada, maka janganlah engkau angkat hal ini atas kami. Jangan engkau tanyakan, jangan engkau katakan semacam itu kepada kami. Jika memang kami punya harta, akan kami berikan padamu. Qal, kemudian salam mengatakan ma uridu ilal hadiyah. Salman tetap ngotot, saya tidak ingin kecuali hadiah dari Abu Darda. Qala, keduanya mengatakan wallahi ma ba'asa ma'ana bi syai'in illa annahu qal. Demi Allah, Abu Darda tidaklah ngirim apapun bersama kami kecuali dia mengucapkan satu kalimat. Inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bihi lam yabghi ghairahu. Fa'idha ataitumuhu fa'akri'ahu minni salama. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, sesungguhnya di tengah-tengahmu ada seorang, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika berduaan dengannya, beliau tidak akan cari yang lain, beliau tidak akan nanyakan yang lain. Maka jika kalian menemui dia, dan dia itu adalah Salman, fa'akriya'hu minni salam, maka sampaikanlah ucapan salam dariku. Qal, maka Salman mengatakan, fa'ayu hadiyatin kuntu uridu minkuma ghairu hada. Ya, maka tidak ada hadiah yang aku inginkan dari anda berdua kecuali hadiah ini. Wa'ayu hadiyatin afdalu minha. Dan tidak ada hadiah yang lebih utama dibandingkan hadiah ini, yaitu kiriman salam, ucapan salam dari Abu Darda. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya lafadz hadiah itu tidak mesti identik dengan harta. Lafadz hadiah itu tidak mesti identik dengan harta. Digunakan di masa silam, di masa salaf, hadiah tidak mesti identik dengan harta. Bisa jadi hadiah itu adalah satu hal yang bersifat konkret, harta, atau bisa jadi hadiah itu bersifat abstrak. Boleh jadi hadiah tersebut adalah berupa ilmu, satu pengetahuan yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Demikian juga di sini adalah satu pujian, demikian juga kiriman salam itu dinilai oleh Salman sebagai satu hal yang nilainya adalah hadiah. Kemudian Qatadah mengatakan lama uhtudira Amir. Uhtudira artinya sakaratul maut. Ketika Amir itu mengalami sakaratul maut, maka beliau menangis. Siapa itu Amir? Catatan kaki, wa Abu Abdullah Amir ibn Abdul Qais At-Tamimi Al-Basri min ubadit tabi'in. Dia adalah salah satu ahli ibadah di masa tabi'in. Ra'ahu Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar pernah menjumpainya, dan Ka'ab Al-Ahbar itu tergolong tabi'in. Dia bertemu dengan Nabi, namun baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Ka'ab Al-Ahbar ini berjumpa dengan Nabi, namun baru masuk Islam setelah Nabi wafat, sehingga dia tergolong tabi'in. Dan dia adalah ulama Yahudi. Dia dulunya ulama Yahudi. Faqala hada, faqala, maka komentar Ka'ab Al-Ahbar untuk Amir ini, Amir ibn Abdul Qais, hada rahibu hadil ummah. Inilah rahibnya umat Muhammad. Artinya dia adalah ahli ibadah yang luar biasa. Maka meskipun beliau adalah ahli ibadah yang luar biasa, ketika beliau dalam kondisi ihtidar, dalam kondisi sakaratul maut, maka beliau menangis. Fakil, ada yang bertanya, ma yubakika, apa yang menyebabkan anda menangis? Qal, ma'abaki jaza'an minal mauti. Aku menangis bukan karena berkeluh kesah dengan kematian, bukan karena merasakan susahnya mati, wala hirsan ala dunia, bukan pula karena rakus dengan dunia. Walakin abaki ala dhamma il hawajir wa qiyamul lail. Akan tapi yang aku tangisi adalah kesempatan beramal yang sudah hilang dengan datangnya kematian. Kesempatan amal untuk berpuasa dan dengan haus al-hawajir di siang yang terik. Wa qiyamil lail, dan kesempatan untuk berdiri sholat malam. Ini. Maka beliau mengatakan, yang saya tangisi adalah hilangnya kesempatan untuk beramal. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk puasa siang hari dan merasakan dahaga di teriknya siang hari. Dan hilang sudah kesempatan untuk berasik-asik dengan sholat malam di malam hari. Itu yang menyebabkan beliau menangis, bukan karena rakus dengan dunia dan bukan karena berkeluh kesah dengan susahnya kematian. Dan kalau Musa At-Taimi, Musa At-Taimi mengatakan, finaktih, ketika dia mendeskripsikan, menggambarkan Abdurrahman ibn Aban ibn Utsman ibn Affan. Ini keturunannya Utsman ibn Affan. Cucunya berarti ya, anaknya cucunya. Cucunya Utsman ibn Affan. Ya, dia mengatakan, kata Musa At-Taimi, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengumpulkan takwa atau agama, yaitu takwa, mamlakah dan kekuasaan dan kemuliaan dibandingkan Abdurrahman. Ya, wakil kemudian dikatakan, kana yashtari ahlal bait fayiksuhum wa yu'tikuhum wa yakulu asta'ini bihim ala ghormutil maut famata wa na'imun fi masjidihi. Kana yashtari ahlal bait, maka dia beli satu keluarga, nampaknya budak. Fayaksuhum bayuktikuhum, dia beli satu keluarga, boleh jadi suami, istri, anak, dari dan mereka semua budak. Dia beli satu keluarga, ya tentu ini jumlahnya banyak, bukannya satu dan dua budak, karena itu baru suami istri saja. Fayaksuhum, kemudian dikasih, dibelikan pakaian yang bagus. Woyuktikuhum, kemudian semuanya dimerdekakan. Dan ini tentu infak dan sedekah dalam nilai yang sangat besar. Wayakul, kemudian dia mengatakan, asta'inu bihim ala ghormatil maut. Aku minta tolong dengan mereka, dengan beramal, memerdekakan satu keluarga budak untuk kemudian menghadapi ghormatil maut. Ghormatil maut sama dengan sakaratul maut. Maka sakaratul maut, bahasa Arabnya itu banyak. Ghumaratul maut, sakaratul maut, ihtidar, naza', itu semua maknanya sama. Semuanya artinya sakaratul maut. Famata wa huwa na'imun fi masjidihi. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan tidur di tempat, di masjidnya. Mungkin di musala rumahnya. Waqila kana kathirat ibadati wa ta'ahluhi. Dan dikatakan bahasanya beliau adalah orang yang sangat banyak ibadahnya, wa ta'alluh dan ibadahnya. Ra'ahu Ali ibn Abdullah ibn Abbas fa'ajabahu nusukuhu wa hadyuhu. Ali bin Abdullah ibn Abbas, anaknya ibn Abbas, pernah melihat Abdurrahman bin Aban ini dan dia terkagum-kagum dengan ibadahnya dan dengan perilakunya. Faqtada bihi fil khair. Maka kemudian dia pun mengikutinya, meneladinya dalam kebaikan. Maka di antara bentuk zuhud itu adalah mudah bersedekah. Orang yang zuhud, orang yang tidak silau dengan harta, tentu mudah untuk mengeluarkan harta dalam kebaikan. Ya, oleh karena itu maka di bab zuhud ini kemudian dibawakan ada seorang keturunan Utsman ibn Affan yang luar biasa dalam mengeluarkan harta. Tidak main-main. Sekali kemudian infak, sekali punya proyek kebaikan, satu keluarga, anak cucu, suami istri, anak-anaknya boleh jadi sekian, 4 atau 5, dibeli semua dan ini budak semua, kemudian dikasih pakaian yang bagus, kemudian dimerdekakan. Ini tentu tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang rakus dengan dunia. Tidak akan dilakukan oleh orang yang rakus dengan dunia, yang silau dengan dunia. silau dengan gemerlap dunia. Namun orang yang zuhud lah orang yang bisa semacam ini. Enteng saja, ringan saja baginya berinfak meskipun nilainya puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini, dan ini adalah akhir kajian kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan di bulan Sawal, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan memberikan kemudahan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.